صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، معاشر المسلمين إخوانا في الدين، جمع صلاة الظهر رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan dan karunia-Nya kepada kita, khususnya di pagi ini dengan izin Allah dan taufik-Nya kita masih diberikan kemudahan untuk senantiasa menunaikan bakti kita dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita dan juga menjadikan apa kita tunaikan sebagai simpanan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibal saini. Kemudian kita melanjutkan kembali bacaan kita masih di surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-64. Hari ini kita bahas pada ayat yang ke-65. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudhu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Kemudian qala thumma tawallaytum min ba'di dhalik falawla fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Dan tatkala kami berjanji atas kalian dan kami angkat gunung Tur di atas kalian, maka ambillah apa yang telah kami berikan atas kalian dengan kuat, ini Taurat, supaya diamalkan dengan baik. Wadhkuru ma fihi, dan ingatlah dengan apa yang ada di dalamnya, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi takwa. Ta'lil, agar menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah belajari Taurat dan mengamalkannya, ini kepada Bani Israel. Qala thumma tawallaytum min ba'di dhalika, kemudian kalian berpaling setelah itu. Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu, kalaulah bukan karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian, pasti kalian menjadi orang-orang yang merugi. Qauluhu ta'ala thumma tawallaytum, ini khitab ini kepada Bani Israel tapi juga kepada kita umat Muhammad alaihi salatu wasalam. Kemudian kalian berpaling, ay aradtum wa adbartum man ta'atillahi subhanahu wa ta'ala. Yani thumma tawallaytum ay aradtum, kemudian kalian berpaling. Wa adbartum, dan kalian membelakangi, bokong dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Min ba'di dhalika, yani setelah itu, setelah sudah diangkat gunung, kemudian sudah diberikan Taurat, sudah diberikan peringatan, ini isyarat kepada semua yang sudah disebutkan tadi. Min ba'di dzalika, mana dzalika? Ay rafu'ul jabal, antaranya. Setelah gunung itu diangkat, wa rafa'na fawqakum tur, wal makna ba'da hadhihi inabah waqtun waqta raf'u at-tur, raf'i at-tur tawallaytum wa lam tadhakkaruha ma dhakartum anna alladhi khawwafakum bihadha al-jabal qad yu'idu 'alaykum dhalika marratan ukhra. Yakni maknanya, setelah inabah, setelah mereka kembali sadar, ini barang sesaat. Kapan itu mereka sadar? Tatkala gunung itu diangkat. Gunung itu diangkat. Kemudian kalian berpaling dan tidak ingat lagi dengan peringatan itu. Maka apa yang mengingatkan kepada dia kalian ini? Walam tadzakkaru ma dzakartum. Kemudian kalian tidak ingat lagi. Tidak mau mengambil pelajaran. Anna alladhi khawwafakum bihadzal jabal, bahwa yang menakut-nakuti kalian dengan gunung ini, maka Maha Kuasa untuk mengembalikan lagi atas kalian, mengulangi lagi seperti itu atas kalian. Artinya setiap saat. Ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa setelah diingatkan seperti itu kemudian mereka kembali lagi, dikiranya tidak akan ada apa, wanti-wanti lagi, peringatan lagi, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk kemudian mengembalikan. Qauluhu ta'ala falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu, maka kalaulah bukan karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas kalian, birsalir rusul wa bayanis subul, dengan diutusnya para rasul dan dengan dijelaskannya jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan keselamatan, wa ghairu dzalika, dan yang lainnya dari kebaikan. Fal fadlu bimakna tafadhul, al fadl di sini artinya adalah tafadhul, memberikan karunia, yakni memberikan keutamaan kepada kalian. Walaula harfu imtina'a liwujud, kata kalimat laula seandainya tidak, ini huruf imtina'a liwujud, jadi merupakan harf yang menunjukkan halangi adanya sesuatu. Wa fadl mubtada wa khabaruhu mahdhuf, ini fadl kedudukannya dalam i'rab adalah sebagai mubtada dan khabarnya mahdhuf. Kama qala Ibn Malik rahimahullah ta'ala, wa ba'da laula ghaliban hadfal khabar, dan setelah laula umumnya adalah khabarnya dibuang. Hatmun wa fi nassin yamin dastaqar, hatmun sesuatu yang hal yang harus, setelah laula ini harus dibuang khabarnya dalam nas. Yaminu dha dastaqar, takdir dalam ayat ini falaula fadlullahi alaikum mawjud, kalaulah bukan karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada, mawjud, yani kalau bukan karena adanya karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu, lakuntum minal khasirin, tentu kalian menjadi orang-orang yang rugi. Allam waqi'a min jawab laula lam la lakuntum, sebagai jawab laula, maka laula ini juga seperti huruf syaraf ya. Dan jawabnya dengan lam, lam syarat. Maka ini jemaah bilangkan Allah Subhanahu wa ta'ala diambil faedah dari ayat ini bahwa kalau bukan karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seseorang itu tidak akan bisa mendapatkan berbagai kebaikan, berbagai kenikmatan, menunjukkan semua kenikmatan, semua kebaikan, semua keselamatan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kemudian kita juga tidak boleh ujub, tidak boleh kemudian bersandar kepada diri kita sendiri dengan apa yang ada pada kita, apapun, mungkin dengan kedudukannya, mungkin dengan kegagahannya, mungkin dengan keilmuannya, mungkin dengan berbagai khibrah dan pengalamannya, ini tidak bisa kita bersandar seperti itu. Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu, kalau bukan karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita akan menjadi orang-orang yang rugi. Wa qawlu ta'ala al-khasirin ay alladziina khasiru ad-dunya wal akhirah, yani orang-orang yang rugi dunia dan akhiratnya. Falam yarbahu minhuma bi syai', dan mereka tidak beruntung sedikit pun dari dunia dan akhiratnya ini. Li'anna aksaran nasi humul kuffar, karena manusia yang paling rugi itu adalah orang-orang kafir. Falahum istafadu min dunyahum wala min akhiratihim, mereka itu tidak bisa mengambil faedah dari dunia mereka, tidak pula dari akhirat mereka. Maka ini hakikat daripada kerugian, hakikat daripada kerugian tatkala rugi dunia dan akhiratnya, tatkala tidak mau kembali kepada tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau kembali kepada apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan peringatan. Maka ini jemaah mendengarkan Allah Subhanahu wa ta'ala khitab ini kepada Bani Israel, sudah ditakut-takuti dengan diangkat gunung masih juga balik, maka sama saja, sudah ditakut-takuti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai peringatan kepada saudara-saudara kita, bukan kepada kita, kepada saudara kita di Banjarnegara sudah digelondorkan dengan tanah yang gelondor seperti itu, di tempat yang lain dengan banjir, di tempat yang lain dengan ini merupakan takwif dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian kita merasa aman. Oh, itu kan memang daerahnya seperti itu. Kita ini di daerah yang datar, aman-aman saja. Insya Allah enggak akan. Ya insya Allah ya, jika Allah menghendaki. Tapi kita tidak boleh bersandar dengan keadaan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa untuk menjadikan tempat yang apapun ya, untuk menurunkan hukumannya kepada manusia. Yang itu tiada lain adalah dari sebab-sebab maksiat dan penyimpangan yang dilakukan oleh manusia tatkala tidak mau mengambil faedah, tidak mau mengambil peringatan dengan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini jemaah menggunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga athar dari ma'asi, dampak dari maksiat, dampak dari penyimpangan dan dari ketidaktaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insyaallah taala manakala masjid kita masih makmur, manakala masih kita juga senantiasa berusaha sesuai dengan kemampuan kita menunaikan panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sebenarnya yang menjadikan sebab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan dari hukumannya. Maka ini jemaah melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah banyak peringatan-peringatan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari ayat-ayat Qur'aniyah seperti ini, demikian pula dari ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang ada di sekeliling kita, baik secara individu atau juga secara massal. Secara individu kita lihat banyak orang yang seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala hukum karena ulah pribadi orang ini, dan dengan terkadang dengan keadaan-keadaan yang mengerikan. Ini kan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan tampakkan itu kepada manusia. Baik itu yang masih hidup, demikian pula yang sudah meninggal, terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan. Yang sudah meninggal kadang-kadang terlihat atau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hal-hal yang kadang-kadang di luar akal kita. Diperlihatkan kembali kubur, mendapati sesuatu yang aneh, baik itu yang baik ataupun yang buruk. Ini terkadang sering didapati. Ini ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala sering ditampakkan kepada kita, kepada manusia. Namun fahal min muddakir, ini fahal min muddakir, adakah seperti ini, ada yang masih mau mengambil peringatan? Ini jemaah mendapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menjadikan kita miris ya, dengan keadaan-keadaan yang pada diri kita sendiri. Artinya kita semua adalah di ujung tanduk. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa untuk kemudian dalam setiap saat untuk kemudian menjatuhkan hukumannya. Untuk kemudian kita jangan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa la ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Tidak ada yang bisa aman dari makar Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali orang-orang yang rugi, kaum-kaum yang rugi. Siapakah mereka? Inilah orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita miris kalau kemudian melihat di sekeliling kita mungkin ada maksiat ya, yang nampak jelas ya. Misalkan ada tetangga kita misalkan atau siapapun misalkan datang tamu tidak diundang, tamu laki-laki sementara dia punya anak perempuan misalkan. Seperti ini jangan kemudian kita mungkin aman-aman saja karena ulah dari tetangga kita, saudara atau yang di sekeliling kita, bisa jadi kemudian hukuman itu adalah bisa menyebar kepada semuanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah. Waspadalah dari musibah, dari fitnah, dari hukuman yang tidak menimpa hanya kepada orang-orang yang zalim saja. Artinya yang buruk pun, yang baik pun juga akan terkena kalau sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala jatuhkan, maka yang buruk pun juga akan kena. Maka ini jemaah menggunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala satu ayat yang mengerikan bagi kita. Kemudian fawaid dari dua ayat ini, qala min fawaidil ayatain, di antara kata Syekh Utsaimin, di antara faedah-faedah yang bisa kita petik dari dua ayat ini, tadzkiru Allah tabaraka ta'ala li bani Israil bima akhadha 'alaihim min ahd. Peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israil dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengambil janji atas mereka dengan mitsaq. Diqauli ta'ala wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur. Tatkala kami mengambil sumpah, mengambil janji yang kuat atas kalian, dan kami angkat gunung itu di atas kalian, di atas kami angkat gunung Tur di atas kalian. Wa hadha tadzkir muqtadahu al-ilzam ay faltazimu bil mitsaq. Maka peringatan ini adalah muqtadahu al-ilzam. Maknanya di sini adalah mengharuskan untuk konsisten. Harus komitmen dengan perjanjian itu, yakni faltazimu bil mitsaq. Konsistenlah. Tunaikanlah perjanjian itu. Sumpah itu tunaikan, jangan diselisihi. Namun dasar Yahudi ya seperti itu. Pola, kalau polanya Yahudi ya seperti itu. Maka kalau ada orang seperti ini, inilah Yahudi mentalnya ya. Inilah Yahudi moralitasnya, adalah moralitas Yahudi. Kalau sudah jadi sudah, ini kemudian kok menyelisihi, ini adalah mental-mental Yahudi. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, minha utubu bani Israil. Juga faedah yang kedua, utubu bani Israil. Pelecehannya dari bani Israil, pembangkangannya dari bani Israil. Fa'atau utuban kabira. Ini sepanjang zaman seperti itu sampai hari ini ya. Haitsu lam yu'minu illa hina rafa'a fawqahum al-tur ka'annahu dhullah. Di mana mereka tidak mau beriman kecuali tatkala gunung itu diangkat. Gunung Tur diangkat di atas kepala mereka seakan-akan dhullah. Dhullah tidak bukan berarti dhillah, kalau dhillah ini naungan, kalau dhullah ini sesuatu yang siap ngambruk kan. Yang berat di atas kepala. Ibaratnya orang sudah apa diawas-awasi ya. Ditakut-takuti dengan sesuatu yang akan ngambruk. Iya, ini diambruk di, jadi takut-takuti dengan gunung yang sudah diangkat di atasnya. Nah, ketika ditakut-takuti itu baru kemudian sadar, baru ingat, baru ya pura-pura beriman. Wa dhannu anna waqi'un bi, mereka menyangka kalau gunung itu akan ngambruk mereka. Akan menimpa kepada mereka, fa hina idzin amanu. Maka tatkala itu mereka pun beriman. Wa hadzal iman fil haqiqati yushbihu imanul mukrah alladhi qila lahu imma an tu'mina imma an tuqtam. Maka keimanan seperti ini hakikatnya adalah seperti keimanan orang yang dipaksa. Dipaksa beriman tatkala dikatakan diawas-awasi. Ah. Iman atau dibunuh. Iman atau dibunuh ya. Ini. Maka menginginkan merasa aman, maka kemudian dia beriman pura-pura. Ini orang-orang Yahudi seperti itu, mentalitasnya adalah istilahnya mencari aman. Tok, keimanannya adalah dalam rangka mencari aman. Karena mereka melihat kepada yang zahir, padahal apa namanya mereka adalah tidak ada keamanan atas mereka. Baik dunianya demikian pula akhiratnya, kondisi yang seperti ini. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga, minha bayanu quwwatillahi azza wa jalla wa qudratihi. Ayat ini menjelaskan maha kuatnya Allah Subhanahu wa taala dan maha kuasanya. Untuk mengangkat gunung, untuk menimbakan musibah, menimbakan bencana kepada satu kaum, Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Wa rafa'na fawqakum al-tur, dan kami angkat gunung itu di atas kepala kalian. Waqad qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkannya di ayat yang lain, wa idna taqnal jabala fawqahum ka'annahu mundah. Juga yang sudah diulang oleh Ibnu Taimin rahimahullahu ta'ala. Nataqnal jabal. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk menjadikan segala sesuatu ini berbicara. Menakut-nakuti. Fala ahad minal khalq yastati'u an ya'mila dhalikal jabal. Tidak ada seorang pun dari manusia, dari makhluk yang mampu untuk membawa gunung itu. Tidak ada satu pun yang mampu untuk membawa gunung itu. Wa ja'aluhu dhullatan la yasqutu 'alaihim illa la yasqutu 'alaihim illa Allah. Dan dijadikannya gunung itu adalah dhullah, tidak ada yang bisa menjatuhkan atas mereka kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal ahjaru al-'azima al-thaqila al-kabira amsakaha Allah ta'ala bi qudratihi. Ini batu yang besar dan berat. Allah Subhanahu wa taala yang menahannya dengan kudrahnya. Tatkala batu itu sebagiannya saja pecah, gelundung, menghalangi jalan, ini manusia sudah kerepotan. Dan ini terjadi juga di Banjarnegara, juga pernah terjadi seperti itu. Jalur antara Wonosobo dengan Banjar. Ya, Dieng, daerah Diengnya ini. Padahal jalan kan cuma satu saja. Enggak terjadi apa-apa, gelundung dari atas. Dan itu saya dapati itu, mau ke arah Batur harus muter ke kota Banjarnegara dulu. Mungkin sekian kali lipat. Padahal kalau jalan tidak ngok dari Banjar, dari Wonosobo yang lewat utara, ngok sudah langsung sampai. Ini harus muter. Harus ke kota Banjarnegara, supaya kemudian naik lewat Karangkobar itu, baru kemudian Manayasa baru belok ke kanan Batur. Ini hanya batu, sebuah batu saja yang gelundung menghalangi jalan. Sudah enggak bisa lewat sama sekali. Merepotkan. Jalur ekonomi mati. Dan tidak hanya ekonomi saja, apa saja kemudian mati. Hanya sebuah batu sudah merepotkan. Dan ini belum ngambruki orang. Kalau ngambruki orang tambah lagi. Artinya peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala banyak sekali. Untuk benar-benar mengambil peringatan, dan khususnya di sekitar daerah itu sudah sekian kali peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kisahnya Legetan itu yang diambruki kampung, yang diambruki gunung, sudah. Kemudian kisahnya Kawasinila. Ini Kawasinila di tahun 70-an, saya masih SD waktu itu. Sekian banyak korban juga menyemburkan asap beracun. Kemudian banyak sekali kasus seperti itu. Dan ngeri memang ya, di daerah-daerah seperti itu. Maka jemaah mendengarkan Allah Subhanahu wa taala, peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tiadanya bukan karena sementara karunia dari Allah Subhanahu wa taala demikian melimpah kepada mereka. Tanahnya subur dan masya Allah, nikmat dari Allah itu demikian besar dan mereka tidak mensyukuri, malah mereka mengkufuri. Seperti itu, dari kesyirikan-kesyirikan di atas itu masih juga banyak. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka ini bukan lagi sebagai musibah-musibah itu bukan karena. Maka ini jemaah hendaknya Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya tauhid, nikmatnya iman. Nikmatnya kita dimudahkan untuk menjalankan ketaatan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yu'minu aktsaru billahi illa wa hum musyrikun." Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka berbuat kesyirikan. Tidaklah mereka banyak yang mereka beriman kepada Allah kecuali berbuat kesyirikan. Menunjukkan bahwasanya yang benar-benar beriman, yang khalis keimanannya, murni keimanannya, ini sangat sedikit. Ini benar-benar untuk kita istilahnya selalu metani ya. Hati kita metani keyakinan kita, metani akidah kita. Jangan sampai terkotori dengan kesyirikan. Satu bahaya yang sangat paling besar ini. Dan ini telah terjadi pada orang-orang sebelum kita dari Bani Israel dan juga dari bagaimana dan juga umat-umat dari bangsa Arab Al-Aribah, ya. Bangsa Arab Al-Aribah, ini bangsa Arab yang dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tersisa nasabnya mereka sedikit pun. Kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Nabi Lut, Aikah, ini tinggal cerita saja. Yang tersisa sekarang adalah bangsa Arab Al-Musta'ribah. Sar terbagi dua, Al-Aribah dan Al-Musta'ribah. Itu peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Maha Kuat, mengangkat gunung, menjebloskan bumi. Ini satu hal yang sangat ringan bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun juga menahannya pun juga satu hal yang Allah Maha Kuasa. Yang kemudian secara akal manusia mungkin jatuh, mungkin miring, mungkin kemudian, namun Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk kemudian menahannya dengan ketaatan hamba, karena ketaatan hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jemaah hendaknya Allah Subhanahu wa taala, kemudian faedah yang berikut yang keempatnya, wa minha annal wajib ala ahli al-millah an ya'khudhu kitabahum biquwwatin la bidha wa layyin wa mudahana, bahwa dari ini semuanya, wajib bagi ahlul millah, wajib bagi orang yang beragama, ini ahlul millah, beragama, beragama dengan agama Allah Subhanahu wa taala tentunya, agama Islam, an ya'khudhu kitabahum biquwwah, agar mengambil kitab mereka dengan kuat, tidak dengan lemah, tidak dengan layyin, tidak dengan mudahanah. Mudahan ini bahasa basi, pura-pura saja, pura-pura sholat, pura-pura kumpul-kumpul, pura-pura. Ini bukan untuk sekedar kita mencari kehidupan dunia atau mencari ridhonya manusia. Yang seperti itu adalah rugi dunia dan akhirat. Makin Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada orang-orang seperti ini, wa minan nasi man ya'budu Allaha haqq. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah ini ogah-ogahan. Ala haqq. Ogah-ogahan, angin-anginan. Kalau lagi bolong, ya insyaallah. Tapi kalau lagi maaf, kalau lagi bodong, alhamdulillah ya. Nah, jangankan semuanya ini. Ini seperti ini, ada di antara manusia dikatakan Allah seperti itu. Wa minan nasi man ya'budu Allaha haqq. Fa in asabahu khairun itma'an nabi. Kalau lagi mendapatkan kebahagiaan, dia tenang hatinya. Karena apa? Standarnya dunia. Standarnya dunia. Fa in asabahu khairun itma'an nabi wa in asabathu musibah. Ketika dia mendapatkan musibah, rezekinya disempitkan, apa ini uji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian. Maka dia berbalik. In qalaba ala wajhihi. Dia pun berbalik. Karena merasa ini saya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia mendapatkan kemudahan, rezekinya gampang, dia mengatakan Rabbi akraman. Rabbku yang telah memuliakan badanku. Tapi ketika sebaliknya, maka dia mengatakan Rabbi ahana. Rabbku yang telah menghinakan kepadaku. Jadi kehinaan kemuliaan itu diukur dengan dunia. La haula wala quwwata illa billah. Artinya dunia ini. Ini orang seperti ini adalah hakikatnya adalah mudahana. Ya. Maka dikatakan al-mudahana tujuh benun. Ya. Bahwa bahasa basi ini adalah orang mengacut. Ya. Yang kemudian berikutnya adalah lacut, jelas. Ya. Mengacut ini ya kawannya adalah lacut. Ini artinya suka berbalik, bolak-balik. Bala buddha min quwwah min tatbiq. Maka bahkan bagi ahlul millah, dengan kitab Allah Subhanahu wa taala harus mengambilnya dengan kuat dalam tatbir, dalam pelaksanaan, dalam realisasi. Wa da'wa, demikian pula dalam mendakwakannya. Wa tatbiq ala anfusihim, juga dalam mempraktikkan untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Ini kan orang lain, sementara dirinya sendiri tidak diperhatikan. Menyampaikan dakwah kepada orang lain sementara dirinya, maka tidak demikian. Inilah dasar yang disampaikan juga oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullahu taala di awal. Salah satu usulnya, empat perkara yang harus kita perhatikan. Dan Syekh Muhammad Syekh Abdul Hadi Al-Umairi menambahkan dua. Empat perkara yang pokok yang harus dipelajari. Yang pertama adalah ilmu. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang nabinya, ilmu tentang agama Islam ini dengan dalil. Kemudian yang kedua beramal. Mengamalkan dengan apa yang telah diilmuinya untuk dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga berdakwah, menyampaikannya kepada orang lain dengan apa yang sudah diilmui, dengan apa yang sudah diamalkan. Yang keempatnya adalah bersabar dalam menghadapi berbagai ujian. Baik bersabar dalam mengamalkan untuk dirinya sendiri atau bersabar dalam mengilmuinya, belajar ini butuh pada kesabaran. Belajar bersabar dalam kita mengamalkan apa sudah kita ilmui, demikian pula lebih lagi bersabar ketika kita menyampaikan, karena ada aksi mesti ada reaksi. Kita sampaikan kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada kerabat kita yang tidak sesuai dengan sunnah, sampaikan. Nah, mungkin mesti akan mendapati reaksi yang kurang enaknya, pasti. Maka ini diperintahkan untuk bersabar yang keempatnya. Kemudian kata Syekh Abdul Hadi Al-Umairi menambahkan dua lagi. Pertama, yang kelimanya adalah taqdimul aham wal aham. Mendahulukan skala prioritas. Mana yang lebih didahulukan. Dari perkara-perkara yang pokok dalam agama ini. Jangan kemudian perkara-perkara parsial, juz'iyah kita dahulukan. Sementara yang pokok kemudian tidak kesampaian. Kemudian yang keenamnya adalah menggunakan wasail masyru'ah. Ya. Menggunakan wasilah sarana-sarana yang disyariatkan dan dibolehkan. Ini dasar-dasar penting yang merupakan usul ya, dari dakwah Islam adalah enam dasar ini yang harus ada pada kita untuk kita bisa bagaimana mengambil kitab, mengambil syariat Allah Subhanahu wa taala itu dengan kuat. Ini makna daripada khudu biquwwah. Khudu ma'atainakum biquwwah. Khudu ma'atainakum biquwwah. Maka ini kuat. Harus mengambilnya kuat, kuat dalam tatbik, kuat dalam dakwah. Kuat dalam tatbik atas diri mereka sendiri. Demikian pula kuat dalam dakwah ghairihim, dakwah kepada orang lain dan yang lainnya. Nanti kita lihat bagaimana orang lain dalam berdakwah itu sabarnya luar biasa. Ya. Sabarnya luar biasa, baca ada dai ya, yang ke Afrika. Dai ke Afrika. Nah, sementara daerah sana adalah daerah yang tentunya sangat-sangat minus. Kemudian dia mendapatkan pelayanan apa dan seperti itu. Sementara ada satu orang, ya, Nasrani, sama-sama dai juga, ini, penginjil, ini ikut bergabung dengan mereka. Padahal ini tidak apa, dai-dai kepada kebatilan. Yang kemudian menjadikan juga mengambil pelajaran dari itu. Ini orang mengajak kepada kebatilan, sabarnya luar biasa. Padahal orang itu orang Eropa, perempuan lagi orang Eropa, perempuan lagi rela untuk kemudian meninggalkan glamornya dunia, kecantikannya sendiri di untuk kemudian bergumul dengan mereka. Ini sabarnya luar biasa kepada kebatinan. Akhirnya kemudian itu pun juga tergugah. Ini jemaah mendengarkan Allah Subhanahu wa taala, karena memang seperti itu. Iblis itu sabarnya juga dalam kebatilan luar biasa. Sampai toh generasi berikutnya masih ditunggunya untuk bagaimana menyesatkan anak Adam ini dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Makin yang harus ada pada kita untuk senantiasa bersabar di atas tuntunan, di atas syariat agama Allah Subhanahu wa taala kokoh. Dan pentingnya untuk kita juga membaca kisah-kisah seperti ini juga. Ini satu kisah dari asisten Paus, ini juga salah satu di antaranya saya baca di yang dikumpulkan oleh Rabi'atul Hanam Islami tentang kumpulan orang-orang yang mu'allaf, orang-orang yang masuk Islam dari kalangan orang-orang besar, dari bangsawan, ada ilmuwan juga, salah satunya itu adalah ini apa, tokoh-tokoh besar dunia, salah satunya adalah asisten Paus. Dunia seperti ini tidak banyak diekspos ya. Di ekspos yang dikumpulkan di apa namanya dalam kumpulan itu di, yang diterbitkan oleh Rabi'atul Hanam Islami. Sahabatnya juga mengharukan sekali. Seorang yang ya dulunya dia sudah ratusan ribuan bahkan yang dikafirkan. Akhirnya kemudian dia Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hidayahnya, kemudian dia bertekad untuk mengembalikan itu semuanya. Hanya dia pun terjun ke daerah yang pernah di ini, yang dulu dia sebagai penginjil, hanya kemudian sebagai dai. Dan ini dan Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Tahu. Ya, yang dengan perkara hambanya Allah Subhanahu wa taala akan mengijabai pada orang-orang yang memang niatnya adalah kuat. Niatnya adalah kuat. Bukan sekedar keinginan, namanya niat itu bukan keinginan ya. Tapi ini niat ini adalah, kadang-kadang orang diartikan niat itu adalah keinginan, tidak. Ini, saya ingin bangun malam, ingin toh, tidak ada punya azimah, ini bukan niat. Misalkan saya ingin bangun malam, yang penting kan niatnya. Kalau sudah dapat niat kan sudah dapat pahalanya. Tidak bisa ini. Niat itu bukan keinginan. Niat ini adalah qasdul qalb, maksud. Nah, maksud itu bukan sekedar ingin saja, hasrat toh itu tidak, tapi punya kemauan yang kuat. Artinya kalau ingin bangun malam, ya bagaimana caranya untuk bisa bangun malam, mengambil asbab, mungkin tidurnya tidak kemalaman, mungkin juga jam bekernya juga siap di sebelahnya, alarmnya dan seperti itu. Maka ini mereka katakan niat, azimah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui akan niatan hambanya. Niat untuk bangun subuh, meskipun mungkin tidurnya larut malam, kalau memang punya azimah yang kuat, Allah akan bantu. Allah akan bangunkan di waktu subuh ketika dengar adzan, pasti akan bangun. Ini azimah. Makanya jemaah mendengar Allah Subhanahu wa taala, ini yang harus kita kuat. Artinya kuatnya niat kita, kuatnya hati kita untuk kita menjalankan ketaatan Allah Subhanahu wa taala Maha Tahu. Maka ini yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita. Ini barangkali yang kita bahas pada kesempatan ini, mudah-mudahan ini mengingat kepada kita, insyaallah taala kita lanjutkan kembali pada poin yang keempat ini. Wallahu taala anak. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taufik wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.